dapat memandang langit terang. Setelah gelap mengakhiri cerita, dan ada yang tersisa. Adakah yang hilang? Dan ternyata telah ku coba. Seperti dahulu.